sedetik pun ku melupakan dirimu. Ku selalu mendambakan kamu, ku selalu merindukan kamu. Di setiap waktu ku selalu merindukanmu. Sungguh ku gila, mati, ku tetap mencintai.